mereka itu untuk anak-anakku semuanya di dunia malam, tempat karaoke, di lokalisasi macam-macam, bahwa semua orang itu butuh ngaji, termasuk itu Mbak Via artis yang ngaji. Kan aku pernah bilang sebaik-baiknya orang itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Tuh. Nah, tadi saya bilang kan, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Betul. Stajung ini Via langgeng dari artis awet manfaat. Amin ya Allah. Kalian kocok-kocok kabel, jualin ngaji. Masih mau ngerti kok sementing ngaji ya jualin. Kemarin Via ngumroh ke Sera, semoga-moga semoga ke kaji. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.